Sekali aku ingin untuk mengkhianati cintamu. Setulus hatiku, semurni cintaku, sayang, percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku, sayang, percayalah aku. Pada bintang dan rembulan, ku berjanji setia selalu. Setulus hatiku, semurni cintaku, sayang, percayalah aku. Kau kan ku sayang selama hidupku, sayang, percayalah aku. Uzat menangis, oh manis, uzatlah matamu. Tak sekejap ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Semurni cinta, sayang, percaya aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku, sayang, percaya aku. Usah menangis, oh manis, usaplah air matamu. Tak sekejap ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Percaya memang tak mudah dilakukan. Percaya memerlukan pengertian. Tapi sayang, buat aku, belajarlah mengerti diri.